Apakah Ibnu Katsir memiliki kitab maulid? Ya. Ini ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Ya. Dari mana dia dapat? Dia baca di dalam buku-buku yang memuat biografi sebagian ulama, karya tulisnya. Dan diketemukan di situ. Katanya Ibnu Katsir ada buku dia tulis tentang apa? Tentang maulid. Bukunya enggak pernah kita lihat. Ya, itu cuma di judul. Enggak tahu itu penisbatan benar atau tidak. Sebab di dalam penulisan ilmiah, kalau seorang ulama, seorang alim dikatakan punya kitab, itu harus ditetapkan secara ilmiah pula, kitab ini benar dia menulis. Itu ada, harus ada pembuktiannya. Dan itu tidak cukup hanya ditemukan bahwa si Anu berkata dia punya kitab begini. Iya. Sedangkan kitabnya tidak pernah terlihat. Dan tidak ada dari ulama yang menukilnya dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala.